Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan syukur dan sukacita pada malam hari ini. Oleh karena kami boleh mengingat kembali betapa Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau boleh datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Sekalipun mungkin bagi dunia ini sungguh suatu keanehan, Allah menjadi manusia, Allah mengambil rupa sebagai seorang manusia, lahir menjadi seorang bayi. Tetapi bagi Allah, itulah jalan yang Tuhan pilih untuk menebus dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur pada malam hari ini. Dan di tengah-tengah syukur kami ini Tuhan, kami ingin kembali merenungkan firman-Mu. Kami ingin kembali diingatkan oleh firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu dengan leluasa berbicara di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami, firman-Mu dapat memenuhi hati pikiran kami, dan firman-Mu dapat mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami yang ada dalam ruangan ini, maupun yang ada dalam ruangan-ruangan di sebelah, atau dimanapun kami berada di dalam lingkungan gereja ini, siap untuk menerima kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, shalom. Shalom. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini, adore a baby, tanda tanya. Secara pertanyaan yang sangat krusial, pertanyaan yang sangat penting di dalam tema ini adalah, apakah kita menyembah bayi yang lahir di dalam palungan? Apakah kita percaya kepada seorang bayi yang lahir di dalam palungan sebagai juru selamat kita? Saya tanya ini Bapak Ibu, jangan dipelototin aja, dijawab. Percaya enggak? Percaya. Kalian sungguh aneh. Ya. Kok bisa-bisanya percaya kepada seorang bayi yang ada dalam palungan, seorang bayi yang begitu lemah, seorang bayi yang lahir di dalam kandang, bukan di dalam istana. Seharusnya juru selamat itu adalah seorang, apa Bu Mejin? Pahlawan yang gagah perkasa, begitu kan? Bukannya seorang bayi. Serta kalau kita melihat dalam Alkitab, memang faktanya adalah dikatakan bahwa yang kita rayakan pada malam hari ini adalah memang adalah seorang anak, seorang bayi yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Sekarang mari kita buka beberapa bagian Alkitab yang menunjukkan bahwa memang dia adalah seorang bayi. Dia adalah seorang anak, seorang manusia. Yang pertama kita buka Yesaya. Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6a. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ayat 6a. Mari kita baca bersama-sama. Tadi lagu yang dinyanyikan tadi, Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ayat 6a. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Serabaik waktu bayi itu, juru selamat itu dinubuatkan, sudah jauh-jauh hari sebelumnya, firman Tuhan mengatakan bahwa memang yang akan lahir itu adalah seorang anak, seorang bayi. Setelah begitu juga kemudian ketika janji itu digenapi di dalam perjanjian baru, juga adalah dikatakan bahwa seorang bayi yang lahir. Kita buka dalam Matius. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Satu lagi dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 7. Lukas pasal 2 ayat 7. Lukas pasal 2 ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sekali lagi pertanyaannya adalah apakah kita menyembah seorang bayi? Bayi yang seperti apakah yang kita sembah? Apakah bayi yang seperti di tayangan video ini? Kita coba lihat. Saudara, apakah kita menyembah bayi yang ajaib? Ya. Bapak Ibu, saya yakin kelahiran Yesus enggak sudah ditutup ya. Secara kelahiran Yesus, apakah begitu ajaibnya, apakah begitu anehnya sampai-sampai kita menyembah dia? Secara apakah ada karena keanehan dari kelahirannya itu seperti yang kita lihat tadi begitu ya? Itu yang membuat kita kemudian menyembah bayi Yesus ini. Sesudah kalau kita melihat memang di dalam penjelasan Alkitab, kalau kita baca tentang kelahiran Tuhan Yesus dan tentang kehidupan Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya dalam dunia ini, kita memang melihat bahwa Yesus yang hari ini kita sembah itu benar-benar adalah manusia. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Yesus adalah seorang manusia. Dia adalah 100% manusia. Secara dia memiliki tubuh jasmania. Secara Yesus itu bukan kemudian seperti orang gentayangan. Kalau dipegang lewat begitu ya. Kalau dipegang bablas. Dia bisa diraba, dia bisa disentuh, dia bisa dipegang. Dia mempunyai tubuh seperti tubuh kita, tubuh jasmani. Itu menunjukkan bahwa dia memang adalah seorang manusia. Setelah dia adalah dilahirkan sama seperti manusia-manusia yang lainnya yang juga datang ke dalam dunia ini, dilahirkan. Bukan secara tiba-tiba dia datang ada di dalam dunia ini, tetapi dia datang ke dalam dunia ini dalam satu proses kelahiran. Yesus juga bertumbuh, mengalami pertumbuhan sama seperti manusia yang lainnya. Dan Yesus makin bertambah besar, Lukas pasal 2 ayat 52. Menunjukkan bahwa Yesus pun mengalami pertumbuhan. Bukan berarti kemudian waktu dia bayi, tiba-tiba kemudian dia langsung menjadi besar dan dia melakukan mujizat. Enggak, dia mengalami proses pertumbuhan. Dia mengalami proses pertumbuhan secara fisik. Dari bayi menjadi anak kecil. Walaupun kita cuma melihat ceritanya waktu umur 12 tahun ketika dia berada di bait Allah, di bait suci. Setelah itu kita enggak tahu cerita pertumbuhannya, perkembangannya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus makin bertambah besar. Itu artinya bahwa dia pun mengalami proses pertumbuhan. Dia pun mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Dia pernah lapar. Setelah waktu dia berpuasa 40 hari lamanya dan kemudian dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat 2, akhirnya laparlah Yesus. Bukan kemudian ketika ia berpuasa 40 hari dan kemudian dikatakan Yesus tidak lapar sama sekali. Enggak, dia pun mengalami kelaparan seperti manusia. Dia pun juga pernah mengalami kelelahan seperti manusia biasa. Yohanes 4 ayat 6 mengatakan, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Setelah Yesus pun pernah mengalami penderitaan secara jasmani, sama seperti manusia biasa, pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami pergumulan, pernah mengalami persoalan dalam hidupnya, bahkan pergumulan yang begitu luar biasa dialami oleh Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, dia mengalami pergumulan seorang manusia yang begitu luar biasa, sampai dikatakan dia bergumul dengan begitu dalam di hadapan Tuhan, dan sampai peluhnya menetes seperti darah. Setelah dia pernah mengalami pergumulan yang dialami oleh manusia, bahkan dia pernah mati. Dia mengalami kematian seperti manusia yang lain juga mengalami manusia. Setelah bedanya satu, yaitu dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa di tengah-tengah seluruh umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah karena kemudian Yesus tidak berdosa, itulah yang membuat kita menyembah dia? Soalnya apakah kita menyembah manusia yang tidak berdosa? Soalnya kira-kira kita menyembah manusia, seandainya ada manusia tidak berdosa, kita menyembah dia enggak? Setelah waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, dia adalah menjadi manusia yang tidak berdosa, tetapi toh tidak boleh disembah. Bahkan ketika kemudian Adam dan Hawa ingin menjadi sama seperti Allah, justru itulah awal, itulah sumber dari kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi apakah kita menyembah seorang bayi? Apakah kita menyembah seorang manusia? Setelah kalau kita menjawab, iya kita menyembah seorang bayi, kita menyembah seorang manusia, maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Mecin tadi. Dengan diawali, hahaha, kalian sungguh aneh. Setelah kita perlu tahu bahwa manusia ini, bayi ini, Yesus ini adalah bukan manusia biasa, bukan manusia sembarangan, dan dia bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudara, sehingga Yesaya pasal 5 ayat pasal 9 ayat 5 tadi dikatakan, dan namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dikatakan seorang bayi telah lahir untuk kita. Tetapi bayi ini, manusia ini, bukan sekedar manusia. Tetapi dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Tetapi Allah yang perkasa itu, Bapa yang kekal itu, menjadi manusia. Oleh karena itu, Yesus bukan sekedar 100% manusia. Tetapi dia juga adalah 100% Allah. Dia adalah benar-benar Allah. Dia adalah manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah yang sejati, Allah yang berinkarnasi. Saudara, ini yang harus kita pahami, bahwa Yesus bukan sekedar bayi, bukan sekedar manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjadi bayi dan kemudian bertumbuh menjadi seorang manusia. Saudara, kata inkarnasi, kalau kita berbicara tentang inkarnasi Yesus Kristus, saudara, berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata incarna, yang artinya adalah dalam daging, ya, yang artinya adalah dalam daging. Sehingga seorang teolog bernama Thomas Nelson mengatakan bahwa incarnation adalah satu istilah teologi, satu istilah teologis untuk menjelaskan tentang kedatangan anak Allah, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia. Sehingga kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 dengan jelas sekali di situ bahwa Allah itu, Allah, pribadi Allah, yaitu firman, yaitu Yesus Kristus, Allah anak itu, dikatakan telah mengambil rupa seorang manusia, telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1, kita buka dalam Yohanes pasal 1, ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Secara firman ini menunjukkan kepada Yesus Kristus, kepada anak Allah, kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dan kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, itulah yang terjadi. Firman Allah itu, Yesus Kristus, Allah anak, menjadi manusia, menjadi daging. Saudara, kalau kita melihat di dalam pelayanan dan kehidupan Tuhan Yesus, beberapa peristiwa dan beberapa ucapan, pernyataan Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa dia bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah yang berinkarnasi. Allah yang turun ke dalam dunia ini menjadi seorang manusia. Misalnya kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 7-9, dikatakan di situ, tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi, ya kira-kira dalam bahasa saya, kalau kalian sudah melihat saya, itu artinya kalian sudah melihat Allah. Jadi dengan kata lain, Yesus berkata bahwa aku sendiri adalah Allah. Jadi aku bukan sekedar manusia biasa, aku bukan sekedar bayi yang lahir dalam palungan, yang bertumbuh kemudian menjadi dewasa, menjadi seorang guru, menjadi seorang nabi. Saya tidak sekedar seperti itu. Tetapi aku adalah Allah. Aku ada bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita melihat juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Misalnya dia mengampuni dosa orang berdosa. Dikatakan, aku mengampuni dosamu. Serat tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa di dalam dunia ini selain daripada Allah sendiri. Surat Paulus, kalau kita melihat di dalam surat-surat Paulus, seringkali Paulus bersaksi tentang keyakinannya akan kealahan dari Tuhan Yesus. Misalnya kalau kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, serta dengan kata lain dia mengakui, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, dan kemudian dilanjutkan di dalam ayat 6b, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, di dalam bahasa lain dikatakan tidak menganggap kesamaan dengan Allah. Jadi Yesus Kristus itu sama dengan Allah. Yesus Kristus itu adalah Allah. Tetapi kemudian dikatakan tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan menjadi manusia. Datang ke dalam dunia ini. Secara memang Yesus mati seperti manusia lainnya. Tetapi jangan lupa, dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Sebab memang Yesus mengalami kematian seperti manusia yang lain. Tetapi jangan lupa bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga dan kemudian dia naik ke sorga. Dia tetap hidup untuk menunjukkan bahwa dia bukan sekedar manusia. Tetapi dia adalah Allah yang kekal, Bapa yang kekal. Dia adalah Raja Damai. Dia adalah Allah yang perkasa, yang mengalahkan maut. Oleh karena itu, pada waktu firman Allah itu, pada waktu pribadi Allah yang kedua, pada waktu Yesus Kristus itu menjadi manusia, secara keilahian Yesus tidak hilang dan tidak berkurang sedikit. Serah bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu di dalam kandang itu, di dalam palungan itu, yang dibungkus dengan lampin. Serah pada waktu dia lahir, pada saat yang sama, dia memang adalah manusia, menjadi seorang bayi, menjadi seorang manusia. Tetapi di waktu yang sama, dia juga Allah. Dia adalah Allah yang kita sembah. Kealahannya, keilahiannya, tidak berkurang sedikit pun. Serta pertanyaan yang terpenting kemudian adalah, lalu kalau dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dia ada di dalam tahtanya yang tinggi yang mulia, maka pertanyaannya adalah, mengapa dia harus menjadi manusia? Serah itu pertanyaan yang ingin saya ajak kita renungkan pada malam hari ini. Kalau memang dia Allah, mengapa dia harus menjadi seorang bayi? Sehingga membuat orang bertanya, apakah kita menyembah bayi? Sehingga membuat orang kemudian bertanya-tanya, jangan-jangan kita hanya menyembah seorang bayi? Serah pertanyaannya adalah, mengapa dia harus menjadi manusia? Bukankah kalau kita sudah berada dalam kondisi, di dalam kondisi yang nyaman, di dalam kekuasaan, di dalam status kita yang tinggi, serah kita sedapat mungkin jangan turun ke bawah. Tetapi kenapa Allah tetap mau menjadi manusia? Serah kalau kita lihat berita-berita ya akhir-akhir ini, wakil ketua DPRD DKI begitu ya, kan komplain uang makannya kok cuman 400 ribu ya katanya ya. Minta berapa? 2 juta ya, 2 juta ya. Minta 2 juta begitu ya. Alasannya kenapa? Masa anggota DPR makan di warteg begitu katanya. Masa kalau kami mau makan lobster kami harus bayar sendiri begitu ya. Ya di warteg enggak ada lobster Bapak Ibu ya. Serah. Orang yang sudah berada dalam kenyamanan, sering disuruh makan di warteg, susahnya minta ampun. Enggak bisa, karena sudah terbiasa makan di restoran yang ada lobsternya. Kalau di warteg, cuman ada itu oseng-oseng begitu ya. Enggak mau turun dari kenyamanan, dari tatanya. Tetapi kenapa Allah yang jauh lebih nyaman dari anggota DPR, dia tetap mau datang ke dalam dunia ini? Secara alasan pertama inkarnasi Allah mau datang menjadi manusia adalah disebabkan oleh dosa manusia. Secara disebabkan awal mulanya adalah oleh karena dosa manusia. Berulang-ulang kali Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini oleh karena manusia berdosa, oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa manusia itu adalah maut. Manusia itu harus dihukum mati oleh karena dia telah melakukan dosa. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menghindar dari hukuman mati itu. Maka manusia membutuhkan penebusan supaya tidak binasa, supaya tidak dihukum mati. Tetapi oleh karena Allah begitu mengasihi manusia, saudara, dia harus menebus dosa manusia. Bagaimana caranya menebus dosa manusia? Yaitu dengan cara menggantikan hukuman manusia itu. Dia harus menggantikan hukuman mati. Dia harus menggantikan hukuman maut yang harusnya ditanggung oleh manusia. Tetapi ia tanggungkan kepada dirinya sendiri supaya manusia itu bisa selamat, bisa ditebus dari dosa-dosanya. Secara pertanyaannya adalah untuk menebus dosa manusia itu, Allah harus mengalami kematian. Tetapi kita tahu bahwa Allah tidak mungkin bisa mati. Saudara, kalau Allah mati, itu bukan Allah. Saudara, Allah ingin menebus dosa kita dan caranya adalah dia harus mati menggantikan kita yang harusnya dihukum mati. Dia harus mati untuk menggantikan kita yang harusnya menerima hukuman maut itu. Tetapi Allah tidak mungkin bisa mati kalau dia tetap menjadi Allah di atasan. Oleh karena itu supaya dia bisa mati, dia harus menjadi manusia terlebih dahulu. Dia harus menjadi manusia terlebih dahulu. Tidak ada jalan lain. Dia harus menjadi manusia. Jadi Allah melakukan semua itu karena kasihnya. Dan karena itulah yang ia kehendaki. Allah melakukan semua itu karena kita membutuhkan anugerah Tuhan. Karena kita membutuhkan keselamatan. Karena kita memerlukan keselamatan. Seorang mobil mewah kita, sekalipun mobil kita ada warna kuning, ada warna biru, ada warna apa tadi Bu Mecin? Ada warna merah, ada warna pink, ada warna orange, ada warna belang-belang. Seorang tidak sanggup untuk menyelamatkan kita. Sekalipun kita punya begitu banyak rumah yang membuat kita bisa nyaman, kita bisa berganti-ganti. Kalau kita bosan dengan rumah yang satu, kita pindah ke rumah yang lain. Tidak akan bisa menyelamatkan kita. Sekalipun kita memiliki seluruh harta dalam dunia ini. Dan kita bisa membeli apapun dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang kita bisa, yang tidak bisa kita beli. Yaitu keselamatan. Karena keselamatan itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Dan itulah yang membuat dia datang ke dalam dunia ini. Masuk ke dalam dunia ini. Menjadi seorang manusia. Serta kita semua membutuhkan juru selamat, membutuhkan Yesus Kristus, membutuhkan bayi yang lahir dalam palungan 2000 tahun yang lalu itu. Serta satu kali ada seorang ayah di Spanyol, serta dia satu kali bertengkar hebat dengan anaknya dan kemudian anaknya lari ke Madrid. Saya tidak tahu apakah sumber pertengkaran mereka adalah karena yang satu penggemar Barcelona, yang satu penggemar Real Madrid, enggak tahu begitu ya. Yang jelas anaknya lari ke Madrid, begitu ya. Lalu suatu saat kemudian ayahnya ini menyadari bahwa dia mengasihi anaknya ini dan dia ingin mengampuni anaknya. Lalu dia menuliskan di surat kabar. Nama anaknya adalah Paco, ya tulisannya Paco. Saya nggak tahu bahasa Spanyol bacanya Paco atau Paco, ya Paco ya. Yang penting bukan Panco begitu ya. Terserah dia menulis di surat kabar itu seperti ini. Paco, ya saya baca Paco aja ya. Paco, temui papa di Hotel Montana hari Selasa tengah hari. Semua sudah dimaafkan, papa. Bapak Ibu, kalau di Spanyol itu nama Paco atau Paco itu adalah nama umum pada waktu itu. Sama kalau di Cimone adalah Budi, begitu ya. Budi itu dari zaman baheula waktu Pak Suherman masih SD juga, ini Budi, gak pernah ini Herman, ini Budi, begitu ya. Jadi itu nama yang sudah umum pada waktu itu. Jadi begitu banyak orang yang bernama Budi. Di Spanyol itu begitu banyak orang yang bernama Paco atau Paco. Serah betapa kagetnya kemudian ketika papa ini sampai di Hotel Montana. Serah dia melihat ada 800 anak muda yang datang ke hotel itu karena nama mereka adalah Paco atau Paco. Serah ada 800 anak muda datang ke dalam hotel itu. Serah itu berarti ada 800 anak muda khususnya di Spanyol itu, di sekitar daerah Madrid itu, yang membutuhkan pengampunan seorang ayah, yang membutuhkan belas kasihan, yang membutuhkan anugerah seorang ayah. Saya tidak bisa bayangkan ada 800 orang, seorang ayah, ketika memberikan pengampunan, mereka merindukan dan mereka datang. Serah itulah yang dialami oleh manusia. Serah undangan daripada juru selamat itu. Ketika ia berkata, aku akan datang, aku akan lahir ke dalam dunia ini. Datang, sambutlah aku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena aku akan memberikan keselamatan kepadamu. Serah kita sebagai manusia harusnya berbondong-bondong datang ke sana. Karena kita semua membutuhkan pengampunan, membutuhkan anugerah, membutuhkan juru selamat. Serah mengapa Allah menjadi manusia? Karena kita membutuhkan ia menjadi manusia. Kenapa Allah menjadi manusia? Karena dosa-dosa kita, karena kita membutuhkan, kita terbebas, terlepas dari hukuman maut yang kita alami. Serah oleh karena itu ketika kita merayakan Natal, harusnya yang menjadi fokus kita adalah pemberian Allah yang terbesar kepada kita. Bukan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, segala sesuatu yang ada di sekitar Natal itu. Tetapi dia adalah pemberian yang sejati, yang sesungguhnya, yang kita terima dari Allah. Kita lihat video klip berikut ini menunjukkan bahwa mari kita sambut dia di hari Natal ini, karena dia adalah pemberian terbaik dari Allah. Bukan apa yang diberikan oleh dunia ini. Dengan pita, bukan dibeli secara online atau di sebuah toko. The first gift of Christmas, pemberian pertama dari Natal adalah sebuah pemberian yang sederhana, pemberian yang sakral. Bukan emas, bukan kemenyan, dan juga bukan mur. adalah pemberian kasih, pemberian hidup dan damai. Pemberian pengharapan diberikan oleh Bapa kepada semua anak-anak-Nya. Karena Dia mengasihi dunia ini, mengasihi engkau, mengasihi setiap orang. Dia memberikan anak-Nya adalah Kristus. Dia adalah Natal itu. Dia adalah pemberian itu. Di Natal ini, mari kita menemukan pemberian itu. Mari kita memancarkan pemberian itu ke dalam dunia ini. Sebab Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah pemberian terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu aplikasinya bagi kita adalah bahwa Yesus sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia itu, dapat benar-benar menaruh simpati terhadap kita karena Dia telah mengalami semua yang kita alami. Justru karena Dia telah menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, Dia tidak hanya duduk di tahtanya di atas sana, Dia menjadi manusia. Itu berarti Allah kita adalah Allah yang benar-benar bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bisa merasakan pergumulan yang kita rasakan. Bisa merasakan penderitaan yang kita rasakan. Bisa bersimpati terhadap seluruh persoalan hidup kita. Itulah Allah kita, Allah yang menjadi manusia. Sehingga kalau kita melihat di dalam Yesaya tadi, ketika dikatakan Dia adalah penasihat ajaib, serta di dalam NIV dikatakan Wonderful Counselor, seorang konselor yang ajaib, konselor yang luar biasa. Seorang kita tahu tugas konselor itu adalah mendampingi, membimbing, memberikan nasihat dan memberikan solusi di dalam setiap pergumulan kita. Bapak Ibu, kita datang ke tempat ini, masing-masing kita punya pergumulan dalam kehidupan kita. Ada yang bergumul dengan dosa, ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang bergumul dengan kehidupan. Setiap pergumulan kita, Tuhan tahu dan Tuhan rasakan, karena Dia pernah menjadi seorang manusia. Serta dalam dunia ini tidak ada yang pernah, tidak ada yang tidak mengalami pergumulan. Serta ada yang bergumul masalah keuangan, masalah ekonomi. Serta satu kali, pada waktu bulan mendekat Natal begitu ya, seorang suami datang kepada pulang kerja dan datang kepada istrinya dan kemudian berkata, "Istriku, ini uang 50.000. Tolong dihemat ya istriku. Kalau bisa ini buat seminggu, bila perlu buat sebulan." Ya, 50.000. Istrinya bilang, "Oh, baik, tidak apa-apa. Jangankan buat sebulan, buat setahun juga bisa." Wah, suaminya itu luar biasa kaget. "Saya tidak salah memilih istri. Engkau adalah istri yang bijak. Engkau adalah istri yang luar biasa. Yang bisa mengatur keuangan. Sampai-sampai uang 50 ribu bisa sampai setahun. Emang kira-kira mau buat apa itu uang 50 ribu bisa sampai setahun?" "Ya, buat beli kalender." Begitu ya. Jadi bisa sampai setahun. Bapak Ibu, setiap keluarga, setiap kita pasti ada masalah, pasti ada pergumulan. Setiap kita yang datang, yang hadir dalam ruangan ini, serap pasti kita tidak lepas dari pergumulan hidup, dari permasalahan hidup. Tetapi ingat bahwa Allah kita pernah menjadi manusia, dan itu berarti Dia bukan hanya mengerti, tetapi dia pernah merasakan pergumulanmu. Dia pernah merasakan, dia pernah mengalami apa yang engkau alami pada saat ini. Dan kalau dia pernah merasakan dan mengalaminya, maka percayalah, dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Saudara, sebagai Allah, Yesus Kristus tidak hanya memahami dan merasakan pergumulan kita, tetapi juga dia berkuasa mengatasinya. Saudara, sebagai Allah, dia juga berkuasa untuk memberikan solusi, berkuasa untuk mengatasi setiap pergumulan kita. Kalau dia bisa mengatasi pergumulan dosa kita yang tidak bisa diatasi oleh manusia siapapun dalam dunia ini, maka apalah artinya pergumulan hidup yang kita alami, apalah artinya persoalan hidup yang kita alami, kalau dosa yang begitu penting saja, kalau hidup kita ini saja dia berikan kepada kita dan dia selamatkan ketika hidup ini terancam, maka apalah artinya pergumulan itu di tangan Tuhan, kalau itu berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita meragukan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha tahu. Saudara, dia tahu, walaupun kadang-kadang apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tetapi percayalah bahwa apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Salah satu kali ada seorang pemuda mau datang kebaktian Natal di GKI Cimoneng. Pemudanya tidak ada di sini. Saat waktu sebelum dia datang ke mau datang ke gereja, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, saya ingin datang pada malam Natal di GKI Cimoneng. Tolong Tuhan, hati saya sudah siap. Tolong Tuhan, jangan turunkan hujan supaya perjalanan saya lancar karena saya datang ke gereja dengan naik motor. Tolong Tuhan, supaya kuasa-Mu menjadi nyata, jangan turunkan hujan." Begitu ya. Benar, enggak turun hujan malam hari ini. Tapi ini ceritanya lain, begitu ya. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan, hujan deras. Setelah waktu hujan deras, dia menepi di pinggir jalan, dia berteduh di bawah sebuah pohon. Dan kemudian sambil berteduh dia berkata, "Tuhan, masa Cimone saja tidak tahu letaknya di mana?" Begitu. Kok bisa hujan itu datang ke Cimone? Setelah kadang-kadang kita berpikir bahwa Allah kita kurang berkuasa atas pergumulan kita. Tidak mengerti, tidak tahu pergumulan kita. Tetapi percayalah, dia telah menjadi manusia merasakan pergumulan kita. Tetapi dia juga adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang bisa menjawab setiap pergumulan kita seturut dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, respons yang harus kita berikan adalah yang pertama. Marilah kita menyambut Yesus dalam hidup kita. Sambutlah dia. Bayi yang telah lahir 2000 tahun yang lalu itu. Sambutlah dia pada Natal ini. Marilah kita menyembah dia sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Dia bukan sekedar seorang bayi. Tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu sambut dia. Dan sembahlah dia. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang diberi judul lubang. Seorang pria terjadi ke dalam sebuah lubang dan tidak bisa keluar sendiri. Saudara, orang yang subjektif melewatinya dan berkata, "Saya sangat bersimpati atas kejatuhan Anda." Orang yang objektif akan berkata, "Suatu hal yang sangat logis bila seseorang bisa jatuh ke lubang tersebut." Salah seorang Farisi berkata, "Hanya orang-orang jahat yang bisa jatuh ke lubang tersebut." Seorang fisikawan akan menghitung besarnya gravitasi yang menyebabkan orang tersebut jatuh. Seorang reporter menginginkan wawancara eksklusif disiarkan langsung dari lubang tersebut. Bahwa seorang pria telah jatuh ke dalam sebuah lubang, disiarkan langsung. Itu seorang reporter. Salah seorang penggerutu akan berkata, ah, lubangmu ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan lubangku. Seorang hakim akan berkata, kau pantas untuk jatuh ke dalam lubang tersebut. Seorang psikiater akan berkomentar, lubang itu hanya ada dalam pikiranmu saja. Seorang psikolog menjelaskan, kejatuhanmu adalah akibat dari kesalahan orang-orang di sekitarmu. Seorang motivator akan berkata, super sekali, engkau telah jatuh ke dalam lubang. Percayalah bahwa Anda adalah orang yang kuat dan Anda bisa keluar dari lubang itu dengan kekuatan Anda. Yesus melihat seorang manusia jatuh ke dalam lubang. Ia turun dari surga yang mulia menjadi manusia agar bisa menolongnya keluar dari lubang tersebut. Itulah sebabnya kita merayakan Natal. Karena kita semua berada dalam lubang kebinasaan. Sehingga dia datang turun ke dalam dunia ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengambil saat teduh sejenak. Sambil Grace akan menyanyikan pujian, seorang anak telah lahir untuk kita. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, merenungkan hidup kita yang begitu penuh dengan dosa. Dan mari kita renungkan seorang bayi 2000 tahun yang lalu mau datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal, Raja Damai. Dia datang untuk menebus dosa kita. Dia datang untuk menyelamatkan. Apapun pergumulanmu hari ini, entahkah itu pergumulan dosa, pergumulan ekonomi, sakit penyakit, pergumulan keluarga, marilah kita sambut Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Pada malam hari ini ada di antara kita yang berkata, Tuhan, aku mau menyambut Engkau sebagai Juru Selamatku. Marilah datang kepada Tuhan berdoa di hadapan. Mungkin selama ini kita hanya mengandalkan hidup kita dengan apa yang ada dalam dunia. Tetapi malam hari ini kita berkata, Tuhan, aku ingin menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup. Mari datang berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Permasalahan-permasalahan hidup yang kita alami. Bapa yang kekal. Dan mungkin malam hari ini kita berkata, Tuhan, aku ingin menyambut Engkau, Juru Selamat di tengah-tengah pergumulan bumi ini. Menyerahkan seluruh hidup, menyerahkan seluruh pergumulan, sakit, penyakit, pergumulan hidup. Aku ingin menyerahkan semuanya kepada-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sambil tetap dalam suasana berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin menyambut Engkau pada malam hari. Mungkin ada di antara kami pada malam hari ini yang mengambil keputusan untuk menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau bekerja melalui Roh-Mu yang kudus dalam hati kami. Bagi kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami, buatlah kami percaya bahwa Engkau sebagai Allah yang pernah menjadi manusia, merasakan apa yang kami alami. Dan kami percaya Engkau Allah yang perkasa, yang memberikan jalan keluar di setiap pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menyambut Engkau dan menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.